Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin fin nar. Qana huddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, pada malam hari ini kita kembali diberikan taufik, diberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa memanfaatkan waktu dan juga kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka talabul ilmi syar'i, dalam rangka mempelajari ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, kitab fikih ringkas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih pada Kitabul Hudud, kita masih pada bab yang kelima, bab tentang hukuman had bagi pencuri. Pada pertemuan yang sebelumnya telah disebutkan tentang permasalahan yang pertama, pengertian dan juga hukum serta hukuman hadnya. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatu tsaniyah, syurutu wujubi haddis sariqah, syarat-syarat wajibnya, syarat-syarat wajibnya diterapkan hukuman had pencurian. Yustaratu li iqamati haddis sariqah wa qad'is sariq asyurutu taliyah. Disyaratkan untuk penegakan hukuman had pencurian dan dipotongnya tangan pencuri, itu syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, an yakuna akhdul mali ala wajhil khufyah, mengambil harta dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Mengambil harta tersebut dengan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Tidak dengan terang-terangan. Sehingga enggak masuk. Fa illam yakun kadzalika fala qata'a. Maka jika pengambilan harta orang lain itu tidak dengan sembunyi-sembunyi, maka tidak dipotong tangannya. Fal muntahibu ala wajhil ghalabah wal mu'tasib wal mukhtatif wal kha'in la qat'a alaihim. Merampas atau merampok dan khianat itu tidak ada potong tangan atas mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa ala kha'inin wala muntahibin wala mukhtalisin qat'un. Tidak ada potong tangan bagi pengkhianat, yakni berkhianat fil mal, dalam masalah harta yang dimaksud. Tidak pula bagi perampok dan juga orang yang merampas harta orang lain, jambret dan yang semisalnya. Merampok identik dengan terang-terangan, dalam artian ingin merampok. Jambret juga masuk pengertian itu, karena jambret itu enggak, tidak khufiyah, terang-terangan. Walaupun ketika mau melaksanakannya dia diam-diam, tapi ketika aksinya itu langsung diketahui oleh orang yang dijambret. Maka pihak-pihak ini itu tidak terkena potongan hukum had bagi pencuri. Karena apa? Dia terang-terangan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nanti mungkin pada pertemuan yang berikutnya akan kita sebutkan penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang sebagian syubhat mereka, kenapa perampok yang nilainya besar tidak dipotong tangannya, sementara pencuri yang nilainya kecil dipotong tangannya. Nampak secara zahir tidak menunjukkan keadilan. Maka insyaallah taala akan disebutkan penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Di antaranya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama tentunya adalah nasnya demikian pencurian yang terkena potong tangan. Di antaranya pula adalah bahwasanya kalau perampas itu lebih mudah untuk diketahui. Orang bisa saja ketika dia dirampas melaporkan perbuatannya, sehingga dengan mudah untuk apa, mengidentifikasinya, kemudian menangkapnya, mencarinya. Berbeda dengan pencurian itu tidak tahu siapa yang mau dicari, sulit. Paham enggak maksudnya? Lebih sulit, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga enggak jelas. Beda dengan perampokan yang dia kelihatan, mungkin ciri-cirinya dan seterusnya nampak. Tapi kalau pencurian tuh ketika dia selalu tidak diketahui, itu menyebabkan kerusakan yang banyak di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan tidak bisa ditindak karena enggak tahu siapa. Nah, ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga untuk perampokan dan penjambretan itu biasanya lebih sedikit daripada pencurian. Terusus kalau kita melihat waki di sekitar kita ini, yang banyaknya perampokan, perampasan atau pencurian? Pencurian. Nah, mesti yang dilakukan secara diam-diam dan sulit untuk mengetahuinya. Maka ketika dia diketahui pelakunya, maka dihukum dengan potong tangan. Harapannya tentunya yang pertama itu adalah karena sesuai dengan nas dipotong tangannya. Yang kedua harapannya supaya jera orang-orang yang melakukan tindakan pencurian. Karena sulit mengetahui siapa yang mencuri. Insyaallah kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya penjelasan beliau, beberapa sanggahan, beberapa pihak yang memprotes bahwa tidak setuju dengan hukuman ini. Yang kedua, an yakuna as-sariqu mukallafan balighan aqilan. Pencuri tersebut adalah mukallaf. Maknanya orangnya sudah baligh dan berakal. Fala qata'a 'ala as-saghir wal majnun. Tidak ada hukuman potong tangan bagi anak-anak dan juga bagi orang yang gila. Li'annahu marfu'un anhuma at-taklifu kama marra. Dikarenakan sesungguhnya diangkat dari orang yang anak kecil dan juga orang gila beban taklif sebagaimana telah berlalu. Naam, dalam nas-nas hadis yang sering kita sebutkan. Di antaranya Rasulullah SAW menyatakan rufi al-qalam an thalatha. Diangkat pena itu dari tiga golongan. Di antaranya anis sohir hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia baligh. Kemudian wa anil majnun hatta yafiq, dan dari orang yang gila sampai dia sadar dari kegilaannya. Wa anil naim hatta yastayqid, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Taqaddam, telah berlalu hadisnya. Walakin yu'addabu as-saghiru idza sariq. Tetapi anak kecil kalau dia mencuri maka dikasih pelajaran. Dikasih pelajaran, dididik, diberitahukan adab padanya supaya dia tidak terbiasa mencuri. Yang ketiga, an yakuna as-sariqu mukhtaran. Orang yang mencuri itu dengan pilihan sendiri, mukhtar. Fala qata'a 'alal mukrah. Maka tidak ada potongan tangan, dipotong tangannya bagi orang yang terpaksa. Li'annahu ma'dzur, dikarenakan dia ada uzur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Rufi'a 'an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu 'alaihi. Diangkat dari umatku ini perbuatan yang khata, tidak sengaja, wan nisyan, dan juga lupa, dan apa yang dia dipaksa atasnya. 6. Gimana contoh terpaksa mencuri itu? Mana? Contoh terpaksa mencuri gambarnya gimana? Dipaksa orang lain, kamu mencuri. Nanti kita bagi-bagi. Terpaksa apa enggak? Ya enggak terpaksa seperti itu. Kamu harus mencuri. Nah, nanti bagi dua. Enggak terpaksa namanya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumul muhim. Dipaksa mungkin kalau Allah alam. Belum ketahuan contohnya. Dipaksa mungkin kalau enggak mencuri dibunuh. Ya, dan ancamannya memang terjadi dan memang dikhawatirkan kalau enggak mencuri dibunuh. Nah, artinya tingkatan pembunuhan itu lebih tinggi daripada pencurian. Berbeda kalau membunuh orang lain, tidak ada unsur terpaksa. Bisa dipaham ya? Membunuh orang lain enggak ada dikatakan terpaksa karena saya kalau enggak membunuh si fulan saya yang dibunuh, maka enggak boleh demikian mengorbankan orang lain dengan membunuhnya untuk menyelamatkan dirinya, tidak diperbolehkan. Tapi Allah alam kalau pencurian ini karena memang tingkatannya di bawah dari pembunuhan dan tidak sampai mengorbankan nyawa. Wallahu taala a'lam bisawab. Begitu juga mungkin yang dikatakan terpaksa, pilihan sendiri, tidak terpaksa. Ini tidak dipaksa oleh orang lain. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya kalau dia ini kalau enggak mencuri dia mati. Itu namanya terpaksa. Kalau enggak mencuri dia meninggal dunia. Misalnya dia sangat kelaparan, yang kalau enggak makan dia akan binasa, maka dia melakukan pencurian untuk makan itu saja. Sekali lagi, untuk makan itu saja, itu mungkin bisa masuk dikategorikan terpaksa. Nah, sebagaimana orang yang terpaksa ketika dia sangat kelaparan atau kehausan, yang kalau dia tidak makan atau minum dia akan binasa, boleh bagi dia memakan apa? Babi atau memakan bangkai. Namanya terpaksa. Tapi sering disebutkan bahwasanya keterpaksaan itu tuqaddaru biqadariha, dikira-kirakan sesuai dengan kadarnya saja, tidak boleh lebih. Nah, seperti orang kelaparan, kehausan, dia terpaksa memakan bangkai atau memakan babi dan yang semisalnya, itu diperbolehkan cuma sekedar untuk menghilangkan laparnya saja, tidak boleh apa? Mentang-mentang boleh akhirnya dia memasaknya, masak rendang atau masak besok siang nanti dimasak dengan di sop. Lah, enggak boleh demikian. Itu namanya berluas-luas dalam perkara yang terpaksa. Tidak demikian. Ini seukuran menghilangkan yang lapar ataupun haus yang menyebabkan dia binasa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang keempat, an yakuna aliman bitahrim. Fala qat'a ala jahilin bitahrimis sariqah. Orang yang mencuri tahu kalau mencuri itu haram. Orang yang mencuri dia tahu kalau mencuri itu hukumnya haram. Maka tidak dipotong tangan orang yang enggak tahu kalau mencuri itu haram. Wallah alam, gambaran enggak tahunya, tapi kebanyakan orang tahu kalau mencuri itu haram. Al-muhim, kalau ada benar-benar tidak mengetahui hukumnya haram, maka tidak diterapkan hukuman potong tangannya. Yang kelima, an yakuna al-masruqu malan muhtaraman. Barang yang dicuri, al-masruq, barang yang dicuri adalah malan muhtaraman, barang yang memiliki kemuliaan, kehormatan, harta yang memiliki kemuliaan atau kehormatan. Fama laisa bimalin la hurmata lahu, bukan harta yang tidak memiliki kemuliaan atau kehormatan. Disebutkan oleh penulis di sini ka'alatil lahwi, seperti alat-alat musik. Seperti alat-alat musik, begitu juga wal khamr, khamr, wal khinzir, babi, wal maitah, bangkai. Itu tidak punya kehormatan sehingga kalau mencuri barang-barang ini tidak dikenakan potong tangan. Wa kadza ma kana malan lakinnahu ghairu muhtaram. Begitu pula harta yang dia itu secara zatnya punya kemuliaan, punya nilai, tetapi dari sisi kepemilikan dia tidak terhormat, tidak punya kemuliaan. Kalau yang atas itu secara zatnya memang enggak punya kemuliaan. Secara zatnya harta tersebut itu tidak memiliki kemuliaan, alat-alat musik, kemudian khamr, kemudian babi dan bangkai. Begitu pula harta yang secara zatnya punya kemuliaan, punya nilai, uang dan yang semisal, cuma tidak terhormat karena orang yang memegangnya. Tidak terhormat karena pihak yang memegangnya. Kamalil kafiril harbi. Seperti hartanya orang kafir harbi. Seperti hartanya orang yang kafir harbi, maka hartanya halal. Fa innal kafirul harbiyya, dikarenakan orang kafir harbi, halaluddam wal mal laqat'a fihi, halal darah dan juga hartanya. Tidak dipotong tangan karena mengambil barang orang kafir harbi. Yang keenam, an yablugha asy-syai'ul masruqu nisaban. Harta yang dicuri itu sudah mencapai nisab. Harta yang dicuri itu sudah mencapai nisab. Nisab maknanya nilai terendah. Nilai terendah, al-haddul adna alladhi law suriqa aqalla minhu lam yuqta. Maksud dari nisab adalah batasan paling rendah, al-haddul adna, batasan paling rendah yang law suriqa aqallu minhu, seandainya dicuri lebih rendah dari itu, lam yuqta, tidak dipotong tangannya. Wa idza sarakahu qutil. Dalam hal ini disebutkan oleh pengarang di sini, wa huwa rub'u dinar zahaban fa akthar. Nisab pencurian, nisab barang yang dicuri adalah seperempat dinar emas. Seperempat dinar emas atau lebih baru terkena hukuman had pencurian. Au salasu darahim fiddatan, atau tiga dirham perak, atau tiga dirham perak. Au ma yuqabilu ahadahuma minan nuqudil ukhra, atau apa yang setara atau sebanding dengan salah satu dari keduanya dari mata uang yang lain. Ya, ini tinggal disamakan saja nilai barang yang dicuri ketika dia dicuri, apakah sampai 3 dirham atau 1/4 dinar. Kalau dia tinggal di tempat yang tidak ada dinar dan dirham, maka disamakan nilainya 1/4 dinar atau 3 dirham. Fala qab'a fi aqalla min dzalika, maka tidak ada potong tangan bagi pencurian yang kurang dari 3 dirham atau 1/4 dinar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqta'u yadus sarik illa fi rubu' dinar fasa'idan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada 1/4 dinar atau lebih. Pada 1/4 dinar atau lebih. Begitu juga hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijannin qimatuhu 3 dirham. Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW memotong tangan pencuri karena mencuri sebuah tameng atau perisai. Nabi SAW memotong tangan pencuri karena mencuri sebuah tameng atau perisai yang nilainya 3 dirham. 3 dirham. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, nisab dalam artian batas terendah kalau dia mencuri dengan nilai demikian atau lebih baru diterapkan hukuman had padanya. Kalau di bawah itu maka tidak diterapkan hukuman had padanya. Dan nilainya sekali lagi ketika dia mencuri. Ketika dia mencuri berapa nilai barang yang dia curi disamakan dengan apa? Rubuk dinar atau 4 dirham. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, bagaimana kalau seandainya berbeda antara rubuk dinar dengan salah satu darohim, yang mana yang didahulukan? Sebagian mengatakan yang didahulukan adalah rubuk dinar. Misal suatu barang dicuri, itu nilai secara dinar itu sudah mencapai 1/4 dinar. Cuma secara dirham, kalau didirhamkan belum sampai 3 dirham. Apa maksudnya? Ada barang dicuri, kalau dinilai dengan dinar sudah nyampe 1/4 dinar. Tapi kalau dinilai dengan dirham belum nyampe 3 dirham. Nah, apakah diterapkan hukuman had atau tidak? Mana yang didahulukan, rubuk dinar atau salah satu darohim 3 dirham? Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan didahulukan apa? Emas nilai dinar. Ada yang mengatakan didahulukan nilai perak. Sebagaimana ketika kita juga membahas ketika menunaikan zakat. Ketika menunaikan zakat, apakah zakat itu mengikuti nilai emas atau mengikuti nilai perak? Naam, wallahu taala a'lam bisawab. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini kesimpulan tentunya di dalam kitab ini secara ringkas, wa'illah secara lebar, panjang lebarnya itu terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang nisab ini, tentang nisab. Nah, tentang nisab ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Kemudian yang berikutnya, an yakuna al-masruqu an yakuna al-malu al-masruqu min hirzin mithlih. Barang yang dicuri itu diambil dari tempat penyimpanannya. Barang yang dicuri itu diambil dari tempat penyimpanannya. Wa huwa al-makan alladhi yuhfadhu fihi al-mal fil 'adah, yaitu tempat yang menurut kebiasaan disitulah harta itu dijaga. Yaitu tempat yang menurut kebiasaan uruf yang ada disitulah harta itu dijaga. wa huwa yakhtalifu bi ikhtilafil amwal wal buldan wa ghairi dzalika, dan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis-jenis harta dan juga perbedaan negeri. Wa yurja'u fihi ilal 'uruf, dan dikembalikan padanya tempat penyimpanan itu pada 'urufnya, kebiasaan-kebiasaannya. Nah, seperti tempat penjagaan ataupun penyimpanan yang umum tentunya adalah di dalam rumah. Di dalam rumah. Ad-dar wal bait. Di dalam rumah. Atau lebih khusus lagi, kalau uang yang dibawa itu di dalam dompetnya atau di dalam sakunya, penyimpanannya, maka ketika diambil itu adalah pencurian. Kemudian kalau barang yang dipakai, maka penyimpanannya biasanya kalau misalnya imamah atau peci, maka penyimpanannya di bawah kepalanya. Bisa dipaham ya? Di bawah kepalanya. Sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu, yang dia ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika beliau tidur di masjid, tiba-tiba selendang beliau diambil. Tidur di masjid, selendangnya di bawah tengkuknya ini, tahu-tahu diambil sama pencuri. Nah, maka ketangkap oleh dia pencuri tersebut. Selendang tersebut ditangkap, pencuri tersebut ketahuan dia mencuri selendang di bawah kepalanya, ditangkap oleh Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu, kemudian dibawa pencuri tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan pencuri tersebut, atau mau memerintahkan untuk memotong tangan pencuri tersebut. Maka kata Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, beliau mengatakan, ataqta'uhu min ajli 30 dirhaman, wahai Rasulullah, apakah engkau akan memotong tangannya cuma karena 30 dirham? 30 dirham. Ini perkara yang remeh, cuma dia telah membawa pencuri tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana abi'uhu wa unsi'uhu thamanaha. Faqala, ini sudah saya berikan saja kepada dia. Atau saya menjualnya, saya berikan kepada dia nilainya, kata Sofwan bin Umayyah. Enggak perlu dipotong tangannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halla kana qabla an ta'tiyani bihi. Kenapa engkau tidak memaafkannya sebelum kasusnya sampai kepadaku? Maknanya, kalau mau memaafkan sebuah pencurian, supaya tidak terkena hukuman had adalah sebelum kasusnya sampai kepada penguasa. Kalau kasusnya sudah sampai kepada penguasa, maka tidak ada lagi apa? Syafaat. Tidak ada lagi syafaat. Walaupun yang dicuri, orang yang dicuri memaafkan, enggak apa-apa. Cuma dia tadi awalnya sudah melaporkan, maka harus diterapkan hukuman potong tangan. Ini khonafuddin rahimani wa rahimakum asyahid, penyimpanan barang-barang seorang di bawah kepalanya itu termasuk tempat penyimpanan. Kasurnya dia ketika dia duduki, sejadahnya ketika dia duduk itu penyimpanannya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Sehingga sekali lagi kembalinya kepada 'uruf. Fa in suriqa min ghairi hirzin, Maka jika barang yang dicuri itu tidak pada tempat penyimpanannya, baban maftuhan, seperti dia mendapati pintu terbuka, au hirzan mahtukan, atau penyimpanan yang juga terbuka, fala qat'a alaih, maka tidak ada potong tangan padanya. Al-muhim, tapi semuanya harus diserahkan kepada penguasa. Yang ke-8, antantafiyas syubhah anis sarik, tidak adanya syubhat dari pencuri tersebut. Tidak adanya syubhat dari pencuri tersebut. Fa in kana lahu syubhatun fi ma sarak, maka jika dia memiliki syubhat pada apa yang dicuri, fala qat'a alaih, maka tidak dipotong tangannya. Fa innal hududa tudra'u bisyubhat, dikarenakan hukuman had itu ditiadakan dengan adanya syubhat. Contohnya, fala qat'a 'ala man saraqa min mali abihi, maka tidak ada hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri harta bapaknya. 6. Karena padanya ada syubhat. Wa kadza man saraqa min mali ibnihi, begitu juga orang yang mencuri dari harta anaknya, tidak ada hukuman potong tangan padanya. Li anna nafaqata kullin minhuma tajibu fi malil akhar, dikarenakan nafkah masing-masing baik bapak maupun anak itu wajib dari hartanya harta yang lainnya. Yani seorang ayah wajib menafkahinya sang anak, begitu juga anak wajib menafkahinya sang ayah. Sehingga itu tergolong punya syubhat padanya, tidak ada hukuman potong tangan. Begitu juga termasuk syubhat, wala yuqta'u asy-syariku bis-sariqah min marin lahu fihi syirkun. Tidak dipotong tangan seorang yang berserikat dengan orang lain pada sebuah harta ketika dia mencuri. Kenapa? Karena dia masih punya hak pada harta tersebut. Dia masih punya hak pada harta tersebut. Wa kadza kullu man lahu istihqaqun fi mal, begitu juga setiap orang yang memiliki hak atas sebuah harta, fa akhadha minhu, kemudian dia mengambil dari harta tersebut, fala qat'a alaih, maka tidak dipotong tangannya, lakin yu'addabu wa yuraddu ma ukhidh, tetapi dikasih adab, dia diberi pelajaran dan dikembalikan apa yang dia ambil. 6. Contoh yang punya hak untuk memakai, sebagian para ulama menyebutkan misalnya barang apa, tikar yang ada di masjid. Tikar yang ada di masjid kan dia punya hak pula, punya hak untuk memakai. Bisa dipahami tidak? Tikar apalagi yang dia berhak untuk memakai di masjid. 6. Dia ada hak untuk memakai, memanfaatkan, diambil. Maka sebagian para ulama menyebutkan dia tidak terkena hukuman had. Tapi tadi dia dikasih pelajaran dan juga diambil apa yang telah dia ambil, dikembalikan apa yang telah dia ambil. Yang ke-9, antathbutu as-sariqatu 'indal hakim. Pencurian itu telah tetap di sisi hakim, yakni telah terlaporkan kepada penguasa. Pencurian tersebut telah tetap di sisi hakim, yakni telah terlaporkan kepada penguasa. Imma bi syahadati adlain, bisa jadi dengan saksi, dua orang saksi yang adil, au bi iqraris sarik, atau dengan pengakuan pencuri tersebut. Li umumi qawlihi ta'ala wastashhidu syahidaini mir rijalikum, hendaknya kalian mengambil mencari dua orang saksi dari kalangan laki-laki kalian. Wa ammal iqrar fali annal insan ghairu muttahamin fil iqrari ala nafsihi bil idrari biha. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga harus hukuman had itu diterapkan ketika memang sudah sampai kepada penguasa kasus-kasusnya. Yang ke-10, an yutalibal masruku minhu bimalihi. Orang yang dicuri hartanya itu menuntut hartanya. Menuntut hartanya. Dia mencari hartanya yang dia kehilangan, dia menuntut. Li annal mala yubahu bil badli wal ibahah. Dikarenakan harta itu bisa diperbolehkan untuk dimiliki kalau diberikan atau diperbolehkan untuk mengambilnya. Fayuhtamalu ibahatu sahibihi lahu au iznihi bidukhuli hirzihi au ghairi dhalika mimma yuskitul had. Maka ada kemungkinan diperbolehkan oleh pemiliknya. Maka kalau diperbolehkan oleh pemiliknya, tidak ada hukuman had padanya. Atau dia mengizinkan untuk memasuki tempat penyimpanannya. Atau selain itu dari perkara-perkara yang menggugurkan hukuman had. Naam. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dia menuntut. Naam. Dan tentunya apa? Telah sampai tuntutannya itu kepada pengadilan. Kalau sudah di pengadilan atau di penguasa, maka tidak ada lagi memaafkan. Naam. Sehingga bagi orang yang karetnya dicuri. Karet dicuri itu nyampe rubuk dinar apa enggak? Hah? Karet. Rubuk dinar. Maka kalau dia mencapai rubuk dinar, maka kalau mau memaafkan, jangan dilaporkan kepada penguasa terlebih dahulu. Soalnya kalau sudah melaporkan, maka kalau dia mau memberikan kepada pencuri tersebut atau memaafkan, maka itu tidak bisa lagi. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagian para ulama mereka ketika seperti yang disebutkan dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ketika ada yang mencuri di rumah beliau memaafkan. Beliau memaafkan bahkan memberi pencuri tersebut ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, karena berarti beliau membolehkan. Tapi ingat sekali lagi, itu kalau belum sampai kepada penguasa. Kalau sampai kepada penguasa, maka tidak ada lagi memaafkan sebagaimana kasusnya selendangnya Sofwan bin Umayyah yang dicuri. Naam, cukup sementara, masih cukup panjang pembahasannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.